saya dong. Aku tak mungkin melupakanmu. Hey, teman taiku. Tapi kenapa sayang? Aku tak berdaya. Dan aku butuh biaya. Diri. yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa.